إخوتي في الله yang ada di Sidang Furqan ataupun para pendengar di Roja, mana saja Anda berada, alhamdulillah di hari terakhir bulan Sya'ban ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Al-Usul Tsalatsah. Jumat yang lalu kita sudah masuk kepada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah dijelaskan bahwa iman kepada Allah mencakup iman kepada 4 poin. Poin pertama, iman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu ada. Iman kepada eksistensi Allah, bahwa Allah itu eksis. Dan ada 4 dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dalil fitrah. Poin ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kedua, dalil akal. Poin ini pun sudah diterangkan. Sekarang yang ketiga, dalil syar'i. Dalil syar'i pun menunjukkan terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kitab-kitab samawiyah semuanya berbicara tentang hal itu. Semua hukum-hukum yang terkandung dalam kitab-kitab samawiyah tersebut yang ditetapkan demi kemaslahatan makhluk menjadi dalil bahwa kitab tersebut turun dari pencipta makhluk-makhluk tersebut yang mengetahui apa saja kemaslahatan makhluk, apa saja yang maslahat bagi makhluk, lalu diperintahkan dalam kitab itu, dan apa saja yang mudharat bagi makhluk, lalu dilarang. Juga keterangan-keterangan dalam kitab tersebut tentang alam itu pun menguatkan dalil bahwa keterangan-keterangan ini pasti datang dari sang pencipta alam. Alam diciptakan oleh Allah. Kitab-kitab samawi pun berbicara tentang alam dan persis sesuai dengan kenyataan. Dan ini menunjukkan bahwa yang menurunkan kitab yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada juga yang menciptakan alam dan menciptakan makhluk tersebut. Dan ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Inilah yang dimaksud dengan dalil syar'i berupa kitab-kitab samawi. Kitab samawi itu kitab yang diturunkan dari langit. Zabur, Taurat, Injil, dan Quran, semuanya itu adalah kitab-kitab samawi yang pasti turun dari sang pencipta makhluk dan sang pencipta alam. Itulah dalil yang ketiga. Dalil keempat yang membuktikan keberadaan Allah disebut dalil hissi. Dalil hissi itu adalah dalil berupa intuisi. Ada 2 bentuk. Pertama, kita mendengar dan menyaksikan di intuisi. ijabahnya doa, diberinya jalan keluar bagi orang-orang yang kesulitan. Semua itu menunjukkan secara pasti bahwa Allah yang dimintai dalam doa itu ada. Buktinya pas kita berdoa minta kepada dia, dia mengabulkan. Kejadian ini menanamkan secara otomatis dalam jiwa kita bahwa Allah yang dimintai dengan doa kita itu ada. Sejak dahulu sampai sekarang, sampai yang akan datang. Contoh tentang Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Al-Anbiya 76, Allah berfirman, wa Nuhan idh nada min qabl fastajabna lah. Dan ingatlah tentang Nuh ketika Nuh zaman dahulu berdoa, lalu kami kabulkan doanya bagi dia. Juga dalam surah Al-Anfal ayat 9, ketika mau perang Badar dengan kekuatan minim yaitu 300 orang menghadapi kekuatan musuh 1000 orang, Nabi berdoa kepada Allah, disaksikan oleh Abu Bakar, oleh Umar, sampai selendangnya dari pundaknya jatuh, diambil oleh Abu Bakar, lalu disimpan lagi di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa minta bantuan pertolongan kepada Allah menghadapi perang ini dan dikabulkan. Allah berfirman dalam Al-Anfal, "In tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah, ketika kalian berdoa kepada Rabb kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah mengabulkan doa kalian, dikabulkan, bahwa Allah mengirim 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun. Jadi ayat-ayat tadi yang menjelaskan dikabulkannya doa menunjukkan bahwa Allah yang dimintai dengan doa itu ada. Dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, "Anna a'rabiyan dakhala yawmal jum'ah wan nabiyyu yakhthub." فقال يا رسول الله هلك المال وجعني فادعوا الله لك فرفع يديه ودعا فثر الصحابة أمثال الجبل فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتهادر عن لحيته. Kata Anas, ada seorang Arab Badui masuk ke masjid pada hari Jumat. Ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah. Berkatalah orang Arab Badui, "Wahai Rasulullah, hancur harta kita, kelaparan keluarga-keluarga kita. Maka berdoalah kepada Allah untuk kami." Saat itu musim paceklik, kemarau panjang, otomatis kurang air, otomatis tumbuh-tumbuhan juga banyak mati, otomatis makanan kurang. Berdoalah engkau kepada kami agar Allah menurunkan hujan. Lalu Nabi selesai mengangkat kedua tangan, lalu berdoa. Tiba-tiba berkumpullah awan sebesar gunung. Kata Anas, dan tidaklah Nabi SAW turun dari mimbarnya sehingga aku melihat air hujan bergelayutan di jenggotnya, di jenggot Nabi SAW. Nabi saat itu berdoa minta turun hujan, saat itu juga turun hujan. Doanya dikabulkan. Kalau doanya dikabulkan menunjukkan bahwa Allah yang dimintai dengan doa itu ada. Kalau enggak ada, akan mengabulkan. Wa fil jum'ati tsaniyah qama dzalika al-a'rab aw ghayr. Kata ana, Jumat berikut datang lagi orang Arab di sana. Atau mungkin yang lainnya, kata ana. Anas, kata orang Sunda, penyidik-nyidik, penengat-nengat. Apakah di Jumat yang kedua itu yang berdiri Arab Badui yang Jumat kemarin atau bukan? Tapi itu tidak penting siapapun orang. Yang penting kan kasus. Jumat berikutnya ada orang lagi berdiri. Lalu berbicara. Ya Rasulullah tahaddama bina wa gharaqalna. Fadullah alana. Wahai Rasulullah, bangunan-bangunan rumah, harta juga tenggelam. Jadi rupanya sejak Jumat kemarin sampai Jumat sekarang itu hujan terus-terusan. Sehingga mengakibatkan banjir. Kemudian bangunan-bangunan juga runtuh. Dan matahari tidak kelihatan karena terhalang awan. Gelap. Sehingga pada Jumat berikutnya tersebut orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, bangunan kami pun harta tenggelam. Berdoalah engkau untuk kami. Berdoa agar hujan dihentikan. Lalu Nabi SAW mengangkat kembali kedua tangannya lalu berkata, Allahumma hawalaina wa la'anaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Berhentilah hujan. Kata Anas, tidaklah kami keluar dari masjid kecuali matahari sudah kembali bersinar dengan terang. Ijabahnya doa dalam kasus yang barusan kita ceritakan dalam Sahih Bukhari menunjukkan bahwa Allah yang dimintai dengan doa itu ada. Dan kasus ini langsung menerangkan keyakinan dalam intuisi kita, dalam hati kita, oh kalau begitu Allah itu ada. Buktinya pas diminta nyati, pas berdoa diijabah, berarti ada. Inilah yang disebut dengan dalil hissi. Kedua, yang membuktikan adanya dalil hissi tentang adanya Allah adalah mukjizat yang disaksikan oleh manusia atau didengar oleh manusia. Adanya mukjizat dan hal-hal yang disaksikan oleh manusia berupa keluar biasaan yang ditunjukkan oleh para nabi termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu terbentanglah 12 jalan kering. Masing-masing kelompok pengikut Nabi Musa yang 12 kelompok itu mengikuti jalannya masing-masing. Kiri kanannya air seperti gunung. Tapi jalan yang mereka lalui kering. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63, fa auhayna ila Musa an idrib bi 'asakal hajar fan falaqa fa kana kullu firqin qatawil 'azim. Kami wahyukan kepada Musa agar Musa itu, hai Musa, pukulkan tongkatmu ke dalam laut. Maka terbentanglah semua kelompok, kemudian menelusuri jalan yang masing-masing yang telah ditunjuk. tersaksikan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa yang mengutus Nabi tersebut ada dan memberikan keluarbiasaan berupa mukjizat. Contoh lain, Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati, mengeluarkan mayit-mayit dari kuburannya lalu dihidupkan dengan izin Allah. Allah berfirman, wa uhyil mauta bi idznillah, kata Nabi Musa, dan aku bisa menghidupkan mayit dengan izin Allah. Dalam Al-Maidah ayat 110, wa idzukhrijul mauta bi idznillah, dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan mayit dari kuburannya dengan izin. Bahkan Nabi Musa, Nabi Isa bisa mengambil tanah liat dibentuk menjadi burung-burungan, dia tiup buah keleber, itu burung kiber. Kiber itu terbang, jadi burung beneran. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mujizat kebaik. Salah satu mujizat yang agung adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa dirinya nabi, utusan Allah. Kemudian orang-orang Quraisy minta bukti. Mana buktinya bahwa kamu itu utusan Allah? Nabi balik menanya, siapa yang kalian minta? Kalau Nabi menunjukkan sendiri tanpa diminta, nanti ditolak. Bukti apa yang kalian minta agar kalian yakin bahwa aku utusan Allah? Berebutlah orang-orang Arab Quraisy minta sesuatu yang kira-kira mustahil bisa dipenuhi. Akhirnya sepakat, itu bulan di atas, semua dibelah jadi dua, kan mustahil ya secara akal. Sepakat minta bukti terbelahnya bulan. Lalu Nabi Sallallahu mengisyaratkan dengan telunjuknya seolah-olah membelah bulan dari jauh, dan bulan pun terbelah. Ada dua kali kasus terbelahnya. Semua manusia melihat. Tapi dasar orang Arab, kafir, Quraisy, bandel, pedang, uang kelak, kekapalan. Setelah minta bulan dibelah dan permintaan mereka dipenuhi, angroi kafir makan, tidak lantas beriman dengan Allah. Kejadian ini Allah abadikan dalam surah Al-Qamar mulai ayat pertama dan yang kedua. Allah menyatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyyahu ayatan yu'rid wa yaqulu sihrun mustaqim. Kata Allah, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah. Dan ketika mereka melihat tanda kebesaran Allah tentang terbelahnya bulan itu, mereka berpaling lalu berkata, ini sihir yang hebat. Jadi dianggap. Padahal itu mukjizat. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Kejadian luar biasa berupa mukjizat ini tak kelak lagi, tanpa bisa ditolak lagi, menghadirkan keyakinan dalam hati, oh kalau begitu Allah itu ada. Buktinya tuh Nabi yang diutus oleh Allah itu diberi keluarbiasaan sedahsyat. Ada kalau begitu. Jadi kasus-kasus itu langsung secara otomatis menanamkan keyakinan dalam hati manusia yang melihatnya tentang keberadaan Allah. Inilah yang dengan dalil hiji tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dalil keempat tentang keberadaan Allah. Oleh karena itu wajib kita semua meyakini Allah itu ada, dan iman terhadap keberadaan Allah termasuk salah satu bagian dari iman kepada Allah. Ini yang pertama. Kedua, iman kepada Allah juga mencakup iman terhadap kerububiyahan Allah. Pertama kan terhadap keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Kedua juga beriman kepada kerububiahan Allah. Rububiah itu berasal dari kata Rabb. Dengan arti wajib meyakini Allah satu-satunya Rabb. Sedangkan Rabb maknanya adalah Khaliq, Raziq, Malik, Mudabbir. Itu makna Rabb. Rabb itu artinya pencipta. Rabb itu juga berarti pemberi rizki. Rabb juga berarti raja atau penguasa. Rabb juga berarti pemilik. Rabb juga berarti pengurus, pendidik, pembina. Itu makna Rabb. Setelah azan, kita disyariatkan berdoa, Allahumma Rabba hadihi da'wati tam. Allahumma ya Allah, Rabba yang memiliki hadihi da'wati tam, seruan yang sempurna, panggilan yang sempurna. Rabbi sana artinya. Ketika ruh mau dimasukkan ke dalam jasad, baik, jamin. Ada dialog dulu. Allah satu Rabb itu bukankah kamu, apakah kamu mengakui aku Rabbmu? Rabb itu pencipta kamu. Rabb itu pencipta. Dia menjawab, bala syahidna, ya kami tetap. Di perguruan tinggi Islam ada sebuah fakultas namanya fakultas tarbiyah. Berasal dari kata Rabb, Rabbayu Rabbi tarbiyah. Artinya fakultas pendidikan. Rabb bermakna juga pendidikan. Kita berdoa untuk orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, kedua orang tuaku, dan kasihanlah mereka berdua sebagaimana kedua-duanya telah merabb aku sejak kecil. Rabb di sana mengasuh, mengurus, mengatur, mengarahkan, dan yang sejenis. Jadi Rabb itu memiliki banyak makna yang positif. Sehingga meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb, maknanya meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Pemberi rizki, tidak ada pemberi rizki lain selain Allah. Kalau Allah menahan rizki, tidak ada yang bisa memberi rizki kepada orang itu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Akan ada orang yang akan memberi rizki kepada kamu kalau Allah menahan rizki itu dari kamu. Tidak ada. Kalau Allah menahan rizki, tidak ada yang bisa memberi rizki kepada dia. Allah satu-satunya pemberi rizki. Juga satu-satunya penguasa. Juga satu-satunya raja. Juga satu-satunya pengurus alam semesta. Orang yang meyakini Allah dengan keyakinan seperti itu, berarti orang itu sudah iman kepada rububiyah Allah. Allah berfirman dalam Al-A'raf 45, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah kepunyaan Allah lah seluruh ciptaan dan seluruh urusan. Pemilik ciptaan Allah, karena Allah yang menciptakan. Pemilik urusan Allah, karena Allah yang mengurus semua urusan. Juga surah Fatir, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِي مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Itulah Allah Rabb kalian. Kepunyaannya lah lahul mulku. Semua kekuasaan. Semua kerajaan. Jadi meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb termasuk bagian dari iman kepada Allah. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang mengingkari kerububiahan Allah. Kecuali orang yang mengingkari kerububihan Allah itu hanya karena takabur, karena sombong, tapi dalam artinya ngaku. Seperti umpah Fir'aun, laknatullahi alaih. Dia berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Jadi Fir'aun ngaku diri sebagai Rabb, bahkan ngaku sebagai ilah, sesembahan. Dalam surah Al-Qasas ayat 38, Fir'aun menyatakan, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai para penggawa-penggawaku, aku tidak mengetahui ada sesembahan lain bagi kalian selain aku. Si Fir'aun itu ngaku ilah, ngaku Rabb, Rabbnya paling tinggi, ana rabbukumun, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Selain ngaku Rabb, ngaku ilah, ma'alitu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ada ilah lain bagi kalian selain aku, ada sembahan lain. Tapi dalam hatinya dia yakin bahwa satu-satunya ilah itu hanya Allah, satu-satunya Rabb itu hanya Allah. Dia ngomong gitu karena sombong, karena takabur. Bagaimana kita tahu hati Fir'aun bahwa hatinya itu yakin? Apa kita membedah dada Fir'aun lalu melihat hatinya? Enggak. Walaupun dadanya dibedah, enggak menunjukkan apa-apa tentang isi hatinya, ya. Tapi Allah yang ngasih tahu bahwa hati Fir'aun itu yakin. Allah mengungkapkan dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwan. Wajahadu biha, Fir'aun dan bala tentara menentang dakwah Musa alaihi. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi hati-hati mereka meyakini kebenaran. Lalu kenapa kalau hatinya yakin dia mereka mengingkari? Zulman wa ulwa, karena zalim dan merasa tinggi, sombong alias takabur, karena ketakaburan. Jadi kalau ada orang yang ngaku, saya enggak percaya adanya Allah, adanya pencipta, enggak, itu hanya di mulut tapi hatinya yakin seperti Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam pun mengungkapkan seperti itu di hadapan Fir'aun. Kata Nabi Musa yang Allah abadikan dalam surah Al-Isra 102, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardh sa'ir wa inni la adhunnuka ya Fir'aun makbura. Kata Nabi Musa, padahal kamu tahu tidak ada yang menurunkan hujan, menurunkan semua itu, menurunkan semua cobaan, kecuali Rabbus samawati wal ardh, penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu itu Fir'aun, yang menurunkan semua itu Allah. Dan Fir'aun tidak mengingkari ucapan Nabi. Jadi Fir'aun meyakini dalam hati bahwa pencipta alam jagat raya itu Allah. Adapun pengingkaran Fir'aun dengan lisan itu karena kesombongan aja, bukan ingkar dari hatinya. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang musyrikin Arab jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengakui kerububiahan Allah. Cuma mereka enggak mau menyembah Allah. Tapi Allah satu-satunya Rabb, mereka yakini, mereka akui. Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, penguasa alam semesta, mereka yakin. Allah mengungkapkan hal ini dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, kata Allah, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun." Katakan oleh Muhammad, tanya ke orang-orang kafir Quraisy, kepunyaan siapakah bumi beserta isinya kalau kalian tahu? Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakan afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Jadi orang kafir Quraisy ngaku bumi dan isinya punya Allah. Qul, tanya lagi, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim? Sayaquluna lillah. Tanya lagi mereka, siapa penguasa tujuh langit dan pemilik arsy yang agung? Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Qul afala tattaqun, katakan tidakkah kalian bertakwa? Qul, tanya lagi mereka, man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun? Sayaquluna lillah. Qul fa anna tus'al. Tanya lagi, siapakah yang di tangannya lah tergenggam kekuasaan segala sesuatu? Dia yang memberi jaminan dan tidak perlu jaminan dari siapapun kalau kalian tahu. Mereka akan menjawab, semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang Arab Badui meyakini penguasa alam jagat raya ini Allah. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 9, Allah juga berfirman, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ala yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Kalau kamu hai Muhammad bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang aziz dan alim. Jadi semuanya itu mereka aku. Jadi orang Arab jahiliyah, orang kafir Quraisy pun memiliki tauhid rububiyah, meyakini tauhid rububiyah. Tapi keyakinan mereka tentang tauhid rububiyah bagi Allah tidak menjadikan mereka jadi muslim. Karena apa? Karena jadi muslim atau tidaknya nanti poin yang ketiga, yaitu tauhid al-uluhiyah. Fir'aun meyakini Allah sebagai pencipta dalam hatinya, walaupun secara lisan dia ingkar. Orang Arab Quraisy, orang kafir Quraisy, hatinya meyakini, lisan pun mengakui. Tapi baik Fir'aun yang meyakini kerububiahan Allah, ataupun orang Arab kafir Quraisy yang meyakini kerububiahan Allah, tidak menjadikan mereka menjadi tetap dalam kekafiran, tetap dalam kemusyrikan. Kalau orang kafir saja yakin terhadap kerububiahan Allah, Fir'aun juga yakin. Apalagi kita sebagai seorang muslim harus memiliki keyakinan yang lebih lagi tentang kerububiahan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah poin kedua yang termasuk bagian dari iman kepada Allah, yaitu iman kepada kerububiahan. Ketiga, termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah beriman kepada uluhiyah Allah. Maknanya meyakini Allah satu-satunya ilah. Ilah itu sesembah. Tidak ada serikat, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal sesembahan. Makna ilah adalah makhluk. Makhluk artinya ma'bud hubban wa ta'zima. Makhluk itu sesuatu yang disembah. Tapi disembah itu karena hubban wa ta'ziman, karena mencintai dan mengagungkan. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ilah kalian adalah ilah yang satu, yang esa. Tidak ada ilah lain yang sebenarnya bagi kalian kecuali Dia yang Rahman dan yang Rahim. Bahkan esanya Allah dalam hal uluhiyah dipersaksikan oleh tiga pihak yang paling utama. Tiga pihak ini, pertama Allah sendiri, pihak kedua para malaikat, pihak ketiga orang-orang yang berilmu. Tiga pihak yang paling istimewa ini menguatkan, menyaksikan tentang esanya Allah dalam hal uluhiyah. Allah ungkapkan dalam surah Ali Imran 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Kata Allah, Allah telah bersaksi, Allah sendiri yang bersaksi, Allah telah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Dia. Juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Jadi yang bersaksi bahwa Allah satu-satunya ilah adalah pertama Allah sendiri, kedua para malaikat, ketiga orang-orang yang berilmu. Jadi Allah lah satu-satunya sesembahan yang sebenarnya. Timbul pertanyaan, adakah sesembahan selain Allah? Jawabnya ada, banyak. Tapi itu sesembahan yang batil. Tapi walaupun batil, tetap disembah. Tetap namanya juga ilah, namanya juga sesembahan. Patung disembah oleh para penyembah. Api disembah oleh orang-orang Majusi. Bulan, bintang, matahari disembah oleh para penyembah. Nabi Isa disembah oleh para penyembah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ada yang menyembahnya ya, di kalangan sebagian umatnya yang tidak berilmu. Itu semua ilah, sesembahan. Walaupun sesembahan yang batil, karena disembah secara batil. Tapi walaupun batil, tetap namanya sesembahan. Tetap namanya ilah. Jadi ada ilah lain, tapi ilah itu adalah ilah yang batil. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal 'aliyyul kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah itu ilah yang hak, ilah yang sebenarnya, sesembahan yang sebenarnya. Adapun apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah ilah yang batil. Dan sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi dan yang maha besar. Jadi mereka juga ilah sesembahan, cuma disembah secara batil. Jadi kalau ditanya ada nggak sesembahan selain Allah, ada. Tapi itu sesembahan yang batil. Tapi walaupun batil, tetap namanya sesembahan, namanya ilah. Oleh karena itu keliru besar bila la ilaha illallah diartikan tidak ada sesembahan selain Allah. Keliru. Karena ada sesembahan selain Allah walaupun batil. Oleh karena itu, terjemahan atau makna yang benar dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenarnya, kecuali Allah. Itu makna yang benar dari la ilaha illallah. Adapun penamaan orang-orang musyrik terhadap sesembahan mereka dengan nama ilah. Penamaan ilah tersebut, penamaan sesembahan tersebut tidak memberikan hak untuk disembah kepada sesembahan tersebut. Seperti Lat, Uzza, Manat, itu nama-nama yang ditetapkan oleh para penyembah. Uzza dari Aziz, Manat dari Manan, Maha Pemberi. Itu diambil akar katanya dari nama-nama Allah, sehingga disebutlah ilah. Allah berfirman, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Nama-nama itu tiada lain kecuali nama-nama yang kalian namakan kepada sesembahan-sembahan itu, juga yang ditetapkan oleh bapak-bapak kalian. Padahal Allah tidak menurunkan keterangan dalam masalah itu. Walhasil, sekalipun mereka itu ilah, disebutkan sebagai ilah, tapi ilah yang batil. Adapun satu-satunya ilah yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka wajib kita meyakini satu-satunya sesembahan yang sebenarnya adalah Allah, bukan yang lain. Selain Allah, sesembahan yang batil. Dan inilah yang disebut dengan iman kepada uluhiyah Allah. Maknanya adalah mengimani, meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang disembah dalam bentuk-bentuk yang disyariatkan oleh Allah. Allah disembah dalam bentuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah berarti menyembah Allah. Kalau berdoa itu ditujukan kepada selain Allah, berarti kita menyembah kepada selain Allah tersebut. Kita berdoa kepada malaikat, hey malaikat, bantu saya. Itu berdoa kepada malaikat, berarti ibadah kepada malaikat. Dan itu syirik. Makanya tidak boleh berdoa kepada malaikat. Berdoa kepada nenek moyang yang sudah meninggal, wahai mbah, nunggal gege di iya tempat, beri saya jodoh empat, umpamanya. Berdoa kepada mbah, berarti menyembah mbah. Dan itu syirik. Orangnya musyrik. Dan itu dosa yang terbesar yang tidak diampuni oleh Allah kalau dosa itu terbawa mati ke alam kubur. Inilah poin yang ketiga dari iman kepada Allah, yaitu iman kepada uluhiyah Allah. Keempat, poin terakhir dari iman kepada Allah adalah iman kepada asma dan sifat. Iman kepada asma dan sifat Allah ini penjelasannya amat sangat panjang. Dan waktunya bagi kita tidak cukup. Kalau sore hari ini, jam 5:30 kita harus sudah bubar. Karena perjalanan saya dari sini ke rumah kira-kira 1 jam ya. Mengejar isya di sana, terawih di sana. Kalau saya maghrib di sini, tidak akan terkejar nanti terawih di rumah gitu ya. Maksudnya di masjid dekat rumah. Oleh karena itu, untuk iman kepada asma sifat, kita tunda pada Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih ada waktu beberapa menit untuk bertanya-jawab. Dan untuk kesempatan pertama ini, saya berikan kepada pendengar Radio Roja, baik SMS ataupun langsung via telepon, kepada Akhi Fawaz, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik. Nah, demikian ikhwatal Islam azanillah ayakum sesi materi untuk kesempatan sore hari ini dari pembahasan 3 landasan utama. Kami angkat selanjutnya untuk Anda yang akan bertanya, kami persilakan di 0218236543. Sekali lagi di 0218236543. Kita angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa Pak, dari mana? Dari Gito Cipondo, Pak. Silakan Pak Gito. Ustaz, saya ingin nanya. Ada kebiasaan di daerah kami itu berziarah ke makam orang tertentu gitu. Iya. Katanya dia itu enggak meminta kepada selain Allah, tapi di situ ada sepertinya ada keyakinan bahwa kalau setelah berdoa di situ ada barokah. Iya. Apa itu bisa dikatakan syirik ya, Ustaz? Nah. Cukup Bapak Gito. Nah, terima kasih Pak. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pertanyaan dari Bapak Gito di Jakarta. Ada orang yang berziarah ke makam orang tertentu. Orang tertentu itu dianggap semasa hidupnya soleh. Orang itu berziarah ke makam itu tidak meminta apapun. Tapi orang itu memiliki keyakinan setelah berziarah itu dapat barokah. Kalau dia pedagang, dagangannya jadi tambah laku, gitu ya. Kalau dia pejabat, naik pangkatnya cepat. Kalau dia pengusaha di bidang bisnis, bisnisnya selalu lancar. Makanya getol ziarah. Bagaimana keyakinan itu? Apakah syirik? Ini termasuk keyakinan yang syirik. Karena dia meyakini orang yang sudah mati itu bisa memberi sesuatu. Memberi manfaat. Manfaatnya yaitu yang tadi. Kalau dia pengusaha lancar bisnisnya, kalau dia pejabat naik pangkat, kalau dia lagi mencari jodoh tiba-tiba diuper-uper terus sama pasangan yang dia maui, kayak gitu ya. Itu dia yakini seusai ziarah tersebut. Dan keyakinan itu mengisyaratkan bahwa orang yang sudah mati tersebut bisa memberi manfaat terhadap orang yang mati. Padahal tidak ada yang bisa memberi manfaat atau madarat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman kepada Nabi Sosam yang masih hidup ketika itu. Qul, la amliku lakum dharran wala nafa'an. Katakan oleh Muhammad, aku tidak bisa memberi madarat atau manfaat kepada kalian. Ini Nabi ketika masih hidup. Apalagi sudah meninggal. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang bisa memberi madarat atau manfaat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak bisa. Apalagi yang sudah meninggal. Oleh karena itu, adanya keyakinan bahwa seusai ziarah kita menjadi untung dalam segala bidang, dan kalau tidak ziarah kita sial terus gitu. Itu mengisyaratkan bahwa kita mempunyai keyakinan bahwa orang yang sudah mati itu bisa memberi manfaat atau madarat. Dan ini suatu keyakinan yang tertolak belakang dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Silakan pertanyaan. Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita sudah ada seorang ibu yang akan bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Nah, assalamualaikum. Ya, silakan Ibu langsung kepada Ustaz. Ini mungkin saya pertanyaan mungkin lain di luar materi. Iya. Iya. Ya, nah, silakan Ibu. Nah, ke inti pertanyaannya saja, silakan. Iya. Mungkin ini saya pengen tanya tanda-tanda apa tanda-tandanya takdir Allah, atau memang azab Allah, atau memang cobaan ujian begitu ya, cobaan hidup gitu. Gimana caranya kita untuk bertobat gitu ya. Itu saja caranya bertobat. Cukup berusaha mendekatkan diri bertobat tapi belum menemukan solusi. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz bisa mendapatkan intinya, silakan. Seorang ibu yang semoga Allah memberikan kesabaran ya atas musibahnya, juga memberikan solusi jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Seorang ibu tadi berkata atau bertanya, apakah mungkin ya, dari pertanyaan saya menangkap isyarat ibu ini sedang beroleh musibah. Nah, tapi juga berkaitan dengan adanya dosa, karena tadi pertanyaan diantaranya taubat. Iya. Apakah ini takdir atau musibah atau ujian dari Allah, dan bagaimana cara bertobat? Barangkali ada umpamanya seseorang terjerumus dalam maksiat besar. Apakah terjerumusnya orang itu dalam maksiat itu musibah atau azab atau takdir, dan bagaimana caranya bertobat dari musibahnya, dari maksiat itu? Ya, jawabannya kalau itu sudah terjadi, ya itu takdir. Sebab kalau sudah terjadi berarti hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi adalah takdir. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak mungkin terjadi. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dia diberi dosa? Kenapa dia nanti diazab atas dosanya? Kan dia terjerumus dalam dosa itu juga takdir ya. Kenapa diazab? Kenapa diberi dosa? Jawabannya adalah, tidaklah Allah mencabut hidayah dari seseorang, atau tidaklah Allah menahan hidayah dari seseorang, kecuali pasti Allah memiliki alasan yang tidak diketahui oleh manusia, oleh makhluk, dan alasan itulah yang menyebabkan Allah tidak memberi hidayah kepada orang itu. Karena tidak memberi hidayah kepada orang itu jadi maksiat, baik maksiatnya karena melanggar larangan atau meninggalkan perintah, tidak sholat umpamanya, tidak saum umpamanya, atau melanggar larangan umpamanya berjudi atau mabuk atau berzina atau mencuri atau yang sejenis itu. Contoh iblis laknatullah ya, kenapa dia disesatkan oleh Allah? Padahal tadinya dia ahli ibadah. Ternyata Allah menyatakan ketika si iblis itu ibadah, dan ibadahnya dengan kualitas dan kuantitas yang lebih bagus, lebih hebat daripada ibadah para malaikat, ternyata ada ujub, ada takabur dalam dirinya yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Allah ingin membongkar ketakaburan iblis itu dengan cara diciptakannya Adam alaihissalam, lalu disuruh sujud, terbongkar ketakaburan itu. Adapun malaikat yang selama ini ibadahnya kepada Allah lurus-lurus aja, ikhlas aja, pas diciptakan Adam lalu disuruh sujud, gak banyak tingkah, langsung sujud. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Iblis itu enggan dan takabur, dan dia termasuk kelompok kafir. Oleh karena itu ketika Allah menyatakan membuat khalifah di muka bumi, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kenapa engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi yang akan mengadakan kerusakan, mengadakan pertumpahan darah, padahal kami sudah bertasbih mensucikan engkau? Apa kata Allah? Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui adalah aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Diciptakannya khalifah ini untuk membongkar ketakaburan iblis. Ini pertama. Kenapa iblis disesatkan? Karena ada ketakaburan waktu ibadahnya dulu. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lalu Allah bongkar itu. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang juga sering saya ungkapkan, bahwa kalau Allah menyesatkan seseorang, pasti karena ada alasan sebelumnya yang disebabkan karena kesalahan orang tadi. Oleh karena itulah, maka Allah mentakdirkan dia terjerumus ke dalam maksiat. Tapi setelah itu, syariat mewajibkan orang yang terjerumus ke dalam maksiat itu untuk bertobat. Dengan bertobat, nah, banyak keutamaan. Apa keutamanya? Dengan bertobat, selain dosa terhapus, pahala nambah. Ini yang pertama. Kedua, orang yang bertobat dari dosa-dosanya membuat Allah ini bahagia. Nabi selesai menyatakan Allah lebih bahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat dibanding kebahagiaan yang dialami oleh seseorang yang bepergian membawa perbekalan di tengah padang pasir, perbekalannya hilang. Kudanya yang membawa perbekalan kabur entah kemana. Dicari kesana kemari gak ada. Akhirnya dia putus asa. Di tengah putus asanya dia berbaring di bawah sebatang pohon. Dan dia sudah putus asa ketika berbaring tiba-tiba torojol. Binatang yang membawa perbekalan itu datang lagi. Gimana perasaannya? Senang luar biasa. sambil meraih tali kekang kudanya, dia berkata, saking gembiranya ngomongnya salah. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbi. Aku amin siddatul farah. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Salah kan? Terbalik ya. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dia salah, saking gembira. Allah lebih gembira lagi daripada orang itu. Jadi, banyak hikmah dibalik musibah. Termasuk dibalik maksiat. Dia bisa dan harus tobat. Dan dengan tobatnya nanti banyak mengundang keuntungan yang lebih besar. Dan untuk itulah Allah mentakdirkan segala keburukan. Allah mentakdirkan syirik, mentakdirkan kufur, mentakdirkan bid'ah, maksiat dan keburukan untuk melahirkan keutamaan-keutamaan yang besar. Karena ada syirik dan kufur dan bid'ah, ada dakwah, ada jihad, ada mati syahid, ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu ibadah-ibadah yang agung. Coba, kalau enggak ada kesyukuran, enggak ada syirik, enggak ada bid'ah, enggak ada penyimpangan, ada enggak kewajiban dakwah? Enggak ada. Untuk apa dakwah? Semua orang benar. Ada enggak kewajiban jihad? Enggak ada. Enggak ada orang kafir. Untuk apa kita berjihad? Siapa lawan yang harus dijihadi? Ada enggak amar ma'ruf nahi munkar? Enggak ada, karena enggak ada keburukan. Jadi adanya keburukan lahirkan keistimewaan, ya, keistimewaan itu tidak akan ada tanpa keburukan. Tanpa adanya kufur dan syirik, tidak ada jihad. Tanpa adanya bid'ah, maksiat, tidak ada dakwah. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, siapapun orang yang terjerumus dalam maksiat, dan itu diyakini takdir Allah, dia disyariatkan untuk bertobat. Wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibu yang tadi bertanya, kalau yang dimaksud oleh ibu adalah kemaksiatan yang pernah dilakukan, segeralah tobat dengan memenuhi persyaratan tobat yang 7. Pertama, menyesal. Kedua, berhenti dari kemaksiatannya. Ketiga, bertekad tidak kembali. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu kepada orang tersebut, minta maaf dan seterusnya. Kelima, lakukan tobat itu sebelum sakaratul maut. Keenam, lakukan tobat itu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan terakhir, landasi tobat itu dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, bukan tobat politik, bukan tobat dalam rangka ini dan itu, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja, Bu. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah juga memberikan solusi yang segera kepada ibu yang mendapatkan musibah tadi. Dan segera juga hatinya ditenangkan, diyakinkan, dan dilepaskan dari semua masalah yang sedang menimpa. Dan ikhwati fillah, baik yang ada di Masjid Al-Furqan maupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Untuk sore hari ini kita tidak sampai maghrib ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita Jumat yang akan datang tetap berjumpa kembali pada waktu dan tempat dan gelombang yang sama. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.